Terus. Goyang tadi sawang tiang terus. Makasih ya. Asik. Makasih ya bang. Makasih. Hey. Merah, biru. Oke. Mapae jalan setapak, ngajuk juga hiji lembur. Kamari dek ngacapek, sabar ayah lu diteya. Banyak.